Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita lanjutkan, qala syekh al-imam Sufyan al-Thawri, rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa iyyaka wa mujalasata ahli dunya alladhina yakhuduna fi hadithi dunya فإنهم يفسدون عليكم دينكم وقلبكم. قال لما تكن hati-hati langkau dari berteman, berkerumun dengan mereka-mereka ahlud dunya yang yahuduna fid dunya, yang hanyut tenggelam dalam duniawi. Hati-hati dari bergaul bersama orang-orang itu yang omongannya besar, yang biasa mengatakan begini, ke depan nanti akan terus dibuai, diberikan impian begini, nanti akan ada begini, terus duniawi, hari demi hari duniawi, rapat-rapat duniawi, terus tidak mengenal waktu. Bisnis terus omongannya itu. Dan itu memberikan apa? Setrum akan hanyut kita kepadanya. Kenapa? Imam Sufyan al-Thawri mengingatkan, jangan bergaul dengan mereka itu. Kenapa? Fa'innahum yufsidun. Karena mereka itu merusak. Merusak agamamu dan merusak hatimu. Ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memperingatkan dari jalisis su, dari bergaul dengan teman yang buruk, kanafiqul kir. Bergaul dengan orang yang buruk itu seperti kita duduk di samping pandai besi. Kita akan mencium aroma yang tidak sedap, atau akan terperciki api dan akan membakar bajumu. Artinya bergaul dengan orang yang jelek itu pasti berpengaruh sedikit dan banyaknya. Tanpa terasa, Anda terjerumus pelan-pelan menuju satu titik, di mana titik itu adalah titik yang menyebabkanmu binasa dunia wal akhirat. Hati yang sudah tertata baik dengan ilmu syar'i, ilmu yang mapan, suka talabul ilmi, ini bisa berubah menjadi suka dunia dan benci talabul ilmi akibat pergaulan. Bisa dipahami hadirin? Ya? Kemudian beliau mengatakan, wa akthir dzikral mauti, perbanyaklah olehmu mengingat kematian. Karena memang Nabi kita menyebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, akthiru dzikra hadimil ladzat ay al maut, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat satu hal yang menghancurkan kelezatan-kelezatan duniawiyah, yaitu kematian. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Apa fungsinya, Pak? Apa fungsinya kita memperbanyak mengingat kematian? Fungsinya adalah memberikan kita semangat untuk beribadah, menggapai kenikmatan di akhirat. Karena mati itu tidak lama lagi. Pasti akan datang sebagaimana telah menimpa saudara-saudara kita yang sudah mati. Segera menyongsong nikmat di alam kubur yang nilainya tiada tara. Semuanya serba gratis, serba lux, serba enak. Tidak pernah bosan. Itu surga Allah Azza wa Jal. Yun'am wala yab'as. Diberi nikmat terus tanpa adanya kebosanan. Ini namanya surga. Di surga nanti kaum muslimin, manusia akan dalam keadaan apa? Antasyibbu fala tahrumu abadan. Kalian akan menjadi muda terus dan tidak akan pernah menjadi tua. Karena memang orang tua itu tidak masuk dalam surga. Sing tua sinten pak tengriki wonten? Tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah akan membangkitkanmu dalam umur 30 atau 33. Umur 30 atau 33 tahun. Jadi yang tua akan dimudahkan kembali tatkala masuk ke dalam al-jannah. Para ulama menyebutkan mengapa penduduk surga itu umurnya adalah 30 sampai 33 tahun. Kenapa? Karena di waktu itulah orang lagi nikmat-nikmatnya makanan kenikmatan, Pak. Ya, lagi enak-enaknya makan, lagi sehat-sehatnya. Dan umurnya walaupun sudah 1 juta tahun di surga, tapi tubuhnya seumuran 30 sampai 33 tahun. Nek nang dunia kok ngantek 1 juta tahun, Pak. Ngerepoti putu. Jangan mau terlalu tua. Kalaulah bisa seandainya ada yang menjamin mati sekarang asal surga, enggak apa-apa, Pak. Nang dunia repot. Kalau seandainya ada. Tapi karena tidak ada, maka jangan minta mati. Ya? Hadirin kaum muslimin, rahimani orang jami'an. Sehingga dengan kita melihat nikmat surga itu, kita semangat. Kita akan mati kapan? Segera, enggak tahu. Bisa jadi besok-besoknya lagi. Antum jangan takut bicara kematian ya kaum muslimin. Nabi kita mengingatkan untuk kita banyak-banyak mengingat kematian. Berbicara tentang kematian. Jangan takut. Beberapa orang itu takut kalau berbicara tentang masalah kematian. Bok engkau ujuk-ujuk mati. Ya. Banyak yang kayak gitu. Mati itu tidak maju dan tidak mundur. Sudah ada ketetapannya di Lauhul Mahfuz. Kita memperbanyak bicara tentang kematian. Fungsi yang kedua, menghentikan kemaksiatan. Janganlah berbuat maksiat. Resiko besar kalau seandainya engkau ketika bermaksiat, di saat itulah Allah mencabut nyawamu. Karena Nabi kita mengatakan, innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amalan itu adalah tergantung dengan penutupnya. Hati-hati, jangan maksiat. Nasihati diri kita. Jangan-jangan ini terakhir. Jangan-jangan ini terakhir. Hati-hati, waspada. Yang namanya mati bahtatan secara tiba-tiba. Tidak permisi dulu. Tidak, mati itu bisa dalam keadaan sehat, bisa dalam keadaan sakit, bisa dalam keadaan macam-macam. Hati-hati. Ini fungsi mengingat apa? Kematian. Bisa dipahami kaum muslimin? Dan ini adalah perintah Nabi kita. Aksiru zikra hadimil ladzat ay al-maut. Wa aksiru lisighfara mimma qad salafa min dunubika. Dan perbanyaklah olehmu untuk beristighfar terhadap dosa-dosamu yang telah lalu. Kaum muslimin, masalah istighfar ini harus kita sungguh-sungguh. Nabi kita, uswah kita, disebutkan dalam beberapa riwayat beliau mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wa astaghfiru lahu, fa inni fil yawm atubu ilallahi wa astaghfiru lahu fil yawm 100 marrah, fa inni atubu ilallahi fil yawm 100 marrah. Wahai manusia, bertobatlah dan beristighfarlah kalian, karena sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, akar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Qala syekh, Ibnu Taimin dan yang lainnya. Disebutkan pula oleh Syekh Khalid Adz-Dzafiri ketika beliau menyampaikan di Jogja kemarin bahwa ini bukan takaran minimal atau maksimal, ini adalah sebagai uswah untuk kita memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar. Apa itu istighfar? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kita saja beristighfar, apalagi kita wahai kaum muslimin. Apalagi kita. Nabi kita yang sudah dijamin surganya dan dijamin diampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Beliau seorang yang sudah dijamin ampunan bagi beliau dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Tetap beliau beristighfar. Syekh Ibnu Taimiyah memberikan contoh dengan ucapan Allah maghfirli. Wa tub alayya. Allah maghfirli wa tub alayya. Ya Allah ampuni aku dan berikan taubat kepadaku. Atau ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah. Dan aku meminta taubat kepadanya. Dan aku bertobat kepadanya. Ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak apa? Istighfar. Dalam banyak riwayat, ya, hasungan, dorongan untuk kita beristighfar. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Law kana dhunubuka anan as-sama balagat ila al-sama." Seandainya dosamu wahai manusia, ya ibnu Adam, wala balagat dhunubuka anan as-sama, wahai anak Adam, seandainya dosamu bertumbuk saking banyaknya sampai setinggi langit. Anan as-sama itu artinya bahasa kitanya sundul langit, Pak. Ya. Mentok langit. Berapa jarak bumi dengan langit? 500 tahun perjalanan. Lu apa pernah diukur, Pak? Berapa kilo? Ya meterannya sinten, Pak, sing ngukur. Nabi kita sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Baina samai wal ard 500 amin." Masafah 500 amin antara bumi dengan langit. Jedanya adalah sekitar, kata beliau, bukan sekitar, dengan bahasa yang jazm, bahasa yang pasti, 500 tahun perjalanan. Anda melakukan perjalanan, kalau Syekh Ibnu Taimin, kalau disebut kalimat masafah, ini maknanya masafah yang mu'tabarah, perjalanan yang memang teranggap di zaman Nabi, menaiki kuda, atau keledai, atau bighal, atau unta. Antum naik unta, keteplak, 500 tahun, Pak. Berapa kilometer, Pak? 500 tahun. Sedina orang dina laksin, Pak. Setahun, rong tahun. Satu setahun, 200 tahun. Terus, 500 tahun. Yang kami maukan ego muslimin dengan ini, kalaulah dosa seorang bertumbuk, saking banyaknya, sampai setinggi langit itu. Tsumma syafartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku mengucapkan astaghfirullah, Allahummaghfirli, ghafartu laka wa la ubali, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli berapa banyaknya dosamu. Allahu Akbar. Ini wahai kaum muslimin, kesempatan bagi kita. Jangan malas mengatakan astaghfirullah. Jangan malas. Antum jangan mengatakan lah aku dosa biora, masa istighfar. Itu anggapanmu ora dosa, Pak. Melihat wanita yang bukan mahram itu sudah menjadi kebiasaan Saya maaf dengan bahasa kebiasaan. Sengaja orang sengaja lo nang dalannya weruh pak. Antum naik motor kira-kira gimana pak? Dengkluk bayi nabrak. Lihat ke depan. Ya dilihat banyak hal. Ya dilihat, lihat. Di mana-mana perempuan yang tidak berjilbab memakai pakaian yang serono seperti itu. Ya. Kadangkala kita terkagum-kagum. Ayune ya. Wah. Wah, apalagi lebih baik daripada yang di rumah. Maksud apa? Jenengan paham niki kalimat Pak? Sing tuman niku sinten bojone jenengan? Yang dilihat lebih cantik. Itu semua dzunub, dosa. Ingin melakukan dosa dzunub, memakan barang yang haram itu dosa, mendengar banyak hal. Teramat banyak wekom muslimin dosa itu. Ada berita ini supaya dihentikan ta'limnya. Jam berapa? Oh enggak. Ya tulisan apa ini? Saya pikir supaya berhenti. Ya ya. Saftajah ini di sini tulis ta'lim sampai jam 19.30. Dilanjutkan tanya jawab sampai jam 19.45 atau secukupnya. Itu isinya Pak. Ya. Biasanya kalau lagi ta'lim ada kertas kayak gini disuruh berhenti Pak. Ya Alhamdulillah banget berhenti Pak. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an. Istighfar itu banyak sekali dalilnya. Anda bisa lihat dalam pembahasan dalam kitab Jamil Ulum Al-Hikam dari Imam Ibn Rajab tentang pembahasan istighfar. Ya, tentang istighfar. Masya Allah. Dan tentang beberapa hal yang seorang itu dengannya bisa diampuni. Jadi ampunan dosa itu bukan hanya melalui istighfar saja. Amal saleh dengan sebab itu diampuni dosa kita. Apa dalilnya kaum muslimin? Wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau jatuh pada sebuah dosa, segera engkau lakukan amal saleh setelahnya. Karena amal saleh setelahnya itu akan menghapus dosa yang telah lalu engkau lakukan. Al hasanatu yudhibna sayyi'at. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan akan menghilangkan dan menghapus amal-amal perbuatan dosa. Ini masya Allah kaum muslimin. Ya, kita bersyukur kepada Allah banyak amal saleh yang dengan sebab itu dosa kita diampuni. Berwudu, melangkahkan kaki ke masjid, menunggu sholat setelah sholat, duduk di masjid setelah melakukan sholat yang fardu. Juga menghapus dosa. Jenengan dari tadi maghrib, ya, selama memenuhi syaratnya, mendapatkan 3 doa malaikat. Apa saja kaum muslimin? Wa annal malaikata laysalluna ala ahadihim ma dama fi musallah ma lam yu'di fihi aw yuhdith fihi. Malaikat-malaikat Allah akan selalu mendoakan bagi mereka-mereka yang melakukan salat berjamaah dan mereka-mereka kemudian tetap duduk di tempatnya, yakni selama masih dalam lingkungan masjid, belum keluar, dan selama dia belum batal, dan selama dia tidak mengganggu dan menyakiti orang lain, maka mendapatkan 3 doanya malaikat. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma tub alaih, ya Allah berikanlah tobat kepadanya. Terus menerus doa malaikat ini sampai salah satu di antara 3 hal ini dia lakukan, yakni apa? Keluar dari masjid atau dia batal, yakni kentut atau kencing, atau yang ketiga adalah dia mengganggu yang lainnya. Maka kaum muslimin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. banyak sekali ya hal-hal yang bisa dengan sebab itu seorang mendapatkan ampunan. Tetapi Al-Imam Sufyan Tsauri memberikan nasihat kepada kita, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah apa? Istighfar. Kemudian beliau mengatakan, wasallillah assalamata lima baqiya min umrika, dan mohonlah engkau kepada Allah selalu agar engkau selamat dalam sisa umurmu sampai akhir hayatmu. Kita diberikan salah satu doa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akhir yang baik. Husnul khatimah. Akhir yang baik. Supaya kita selalu bisa istiqamah sampai akhir hayat kita, maka kita memohon dengan doa ini. Karena yang namanya iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik dan iman itu bisa apa? Berkurang. Kita mohon kepada Allah untuk bisa istiqamah sampai akhir hayat kita. Ya. Thumma alayka ya ahi. Kemudian yang berikutnya, ucapan Sufyan Tsauri. Kemudian alayka ya ahi, wajib atasmu wahai saudaraku, bi adabin hasanin, untuk beradab dengan adab yang baik. Wa khuluqin hasanin, dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini nasihat beliau Al-Imam Sufyan Tsauri. Perihal akhlak dan adab wahai kaum muslimin, dalam agama kita memiliki porsi yang besar. Memiliki porsi yang besar. Bahkan adab dan akhlak yang baik itu sebagai cerminan iman seseorang. Orang beriman itu adabnya pasti baik. Pasti baik. Kalau ada adabnya kok jelek, itu menunjukkan imannya kurang. Apakah ada dalilnya hal ini kaum muslimin? Banyak. Bukan hanya ada. Di antaranya sabda Nabi kita alaihi salatu wasalam, innama atau akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minin. Artinya apa? Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Berarti ya baik kaum muslimin, iman seorang itu bertambah kuat terwujud dalam tindak tanduknya. Kalau tindak tanduknya itu kok jelek, mungkar, maksiat, dosa, akhlak yang buruk, ini menunjukkan imannya berkurang. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Akhlak menduduki porsi yang besar dalam agama kita. Jangan disepelekan bab tentang adab. Cuman wahai kaum muslimin, perlu kita terangkan, adab itu terbagi menjadi banyak. Adab yang pertama, adab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kita beriman, semakin kuat iman kita, adab kita kepada Allah semakin baik. Semakin asam wa ta'ah, mendengar dan mentaati, sami'na wa ata'na. Semakin adabnya baik kepada Allah, semakin kuat tauhidnya dan semakin kuat kebenciannya kepada syirik. Ini dia. Semakin kuat adabnya kepada Allah, semakin dia menerima semua ajaran yang ada, semakin dia terus adab yang baik kepada Allah seperti itu. Ini yang dimaukan. Kemudian adab kepada Rasul. Semakin dia beradab dengan adab yang baik kepada Rasul, Itu diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan semakin ittiba kepada beliau. Semakin mengedepankan bimbingan Nabi daripada bimbingan orang lain. Sampai pun hawa nafsunya. Begitulah adab. Kemudian baru adab kepada orang tua, adab kepada ustadz, adab kepada lingkungan, adab kepada saudara. Sampai pun kepada adab-adab terhadap orang yang bukan muslim pun dibahas dalam agama kita. Hah? Adab bertetangga wa kaum muslimin. Ini sangat besar. Di antaranya dalil yang menyebutkan tentang adab bertetangga yang menunjukkan iman dan tidaknya seseorang adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman seseorang, demi Allah tidaklah beriman seseorang, demi Allah tidaklah beriman seseorang. Qila man ya Rasulullah, siapa yang kau maksudkan tidak beriman? Adalah orang yang alladzi la ya'munu jaru bawa'ikahu, yaitu seorang yang tetangganya ini tidak merasa aman dari gangguan dia. Tetangga kanan kirinya itu adanya dia ini membuat masalah. Ini biasanya bedes, ngerti bedes Pak? Preman-preman, tukang malak, para pencuri narkoba, ya, membuat risuh, membuat resah, membuat gelisah, tetangganya tidak merasa aman. Begitu orang itu muncul, aduh ini orang muncul lagi. Yang kopi tiga siapa sih ngilang maning? Karena dia pencuri Pak. Ya. Bisa terjadi itu. Waduh ini orang nanti siapa yang akan dipalak ini? Siapa yang akan diminta? Waduh orang ini dikatakan oleh Nabi la yu'min, tidak beriman. Karena tetangganya tidak aman dari dia. Ini menunjukkan bahwa adab itu erat kaitannya dengan iman. Bisa dipahami hadirin. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ketika Nabi ditanyai oleh seseorang, beritahukan kepadaku, aktsaru syai'in yudkhilin nasal jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Qala, beliau mengatakan dalam bahasanya, taqwallahu husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berbaik akhlak. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam al-jannah. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Bisa dipahami hadirin? Ya. Masya Allah, kalau membahas akhlak ini panjang lebar. Tetapi karena ini bukan majelis membahas akhlak dan adab, kita hanya melalui nasihat-nasihat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang berikutnya, masih ada waktu sedikit. Beliau mengatakan dalam kalimat yang kita tidak baca semuanya tentunya, wansah likulli mu'minin idza sa'alaka fi amri dinihi, dan berikanlah nasihat kepada setiap mukmin apabila meminta kepadamu nasihat dalam urusan agama. Wala taktamanna ahadan minan nasihati syai'an idza syawaraka fi makanillahi fihi ridha. Dan janganlah engkau menyembunyikan nasihat ketika ada orang yang meminta kepadamu bimbingan, meminta kepadamu nasihat. Jangan engkau sembunyikan itu. Apalagi dia betul-betul butuh musyawarah denganmu dalam urusan kebaikan agama. Misal seperti urusan menyekolahkan anak, Saya ini kepengin anaknya menjadi baik, gimana caranya? Kasih tahu saran. Berikan kepada dia nasihat. Saya begini, saya begitu, saya kepengin istri saya ikut taklim, gimana caranya? Nasihat. Saya ingin bersih dari riba, nasihat. Saya nasihat. Wala taktumanna, jangan engkau sembunyikan itu. Nabi mengatakan, hakul muslim ala muslim situn. Hak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya, idastan sahkafan sahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Berbagi ilmu kepada yang lain, itu adalah hal yang terpuji dalam agama kita. Ad-dalal khair kafaili. Orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang jahil, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan ilmu tersebut atas saranmu atau bimbinganmu. Ya, ad-dinu nasihah. Agama ini adalah apa? Nasihat wahai kaum muslimin. Agar kita menjadi baik. Saudara kita menjadi baik. Jangan bakhil dalam memberikan nasihat. Bisa dipahami hadirin? Ya. Allah sebutkan dalam wal asri, syarat untuk seorang lepas dari kerugian ada 4. Illal ladzina amanu wa 'amilu shalihati wa tawasaw bil haqqi. Arti wa tawasaw bil haqqi adalah saling menasihati, saling mengingatkan untuk berada selalu di atas al-haq. Cuman yang perlu kami sampaikan di sini wahai kaum muslimin, an-nasihatu, nasihat itu berbeda dengan at-ta'yir. Paham ini? Kadangkala kita ini yang kadangkala saya sebutkan terjatuh pada keinginan baik nasihati, ternyata bukan nasihati tetapi ta'yir. Dalam keadaan kita tidak bisa membedakannya. Mamanya ada orang datang minta nasihat. Nanti nasihat ya kaum muslimin. Dinasihati olehmu. Nah, engkau menjadi tahu aib orang itu. Karena dia meminta pendapatmu, bercerita tentang keluh kesahmu. Ya. Maka yang harus engkau lakukan adalah menjaga rahasia saudaramu itu. Ada kalanya kaum muslimin dia bercerita. Cerita sama orang lain. Membuka aib. Kamu tahu gak si fulan itu? Kartunya sudah ada padaku. Loh, kartu remi apa, Pak? Dia itu ngomong sama kamu karena kamu itu terpercaya padanya, engkau diamanahi walaupun tidak ada kalimat tolong rahasiakan ini. Itu sudah menjadi sebuah rahasia. Harus ditutupi aib-aib itu, buka dibongkar. Ini dia. Kadangkala kita kaum muslimin nasihati orang, ternyata Allah takdirkan yang dinasihati ini tidak menjalani nasihatmu. Bahkan dia jatuh lagi pada dosa. Kemudian kamu bercerita lau istak nasihati ping bola bali. Akhirnya kamu menjelekkan dia dan mencerca dia. Ini salah. Ini masuk pada bagian ta'yir. Apalagi engkau hendak menasihati orang melalui mimbar khutbah Jumat. Marah-marah di atas mimbar Jumat. Menyebutkan sifat beberapa orang yang orang paham. Dia lagi ngomongi kaya. Langsung sih ditembak mesti kaya. Itu. Ketika kamu ditegur, ya ahi antum kok kenapa berbicara itu di podium, di mimbar Jumat. Ini dalam rangka nasihat. Ini ta'yir bukan nasihat. Ini mencela, menjatuhkan orang. Ini mencela orang dan hukumnya haram. Bukan nasihat. Kalau antum mau menasihati, nasihat itu iradatul khair li khairi. Ingin kebaikan bagi orang lain. Nasihat itu adalah empat mata. Nasihat itu adalah engkau rahasiakan. Nasihat itu adalah kebaikan bagi dia. Bukan kau berbicara di atas khutbah Jumat mencela ini, mencela itu. Itu ta'yir, bukan nasihat. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Masya Allah, harus dipisahkan dan dibedakan. Karena kadangkala kita itu tidak kuat menahan rahasia seseorang. Padahal Nabi kita mengatakan, man satara musliman, satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib-aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib dia nanti di akhirat. Apa makna menutup aibnya di akhirat? Ayyatajawaz anhu. Yaitu Allah akan memaafkannya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Allah mengatakan kepada seorang hamba, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu. Tidak seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberitahukan kepada hamba tersebut, alaysa qad fa'alta kada fi yami kada wa kada. Bukankah kamu dulu berbuat dosa begini dan begini? Di hari ini dan di hari ini. Diberitahukanlah sekat falta kada. Kau berbuat ini. Dia langsung, ya Allah. Berbuat ini kamu. Ya Allah. Berbuat ini kamu. Ya Allah. Sampai disebutkan. Hatta nukat halak. Sampai-sampai dia menyatakan, ya saya binasa. Dosa begitu banyak. Maka Allah mengatakan kepada hamba itu, qad satartu halaka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Aku telah menutupi dosa-dosamu di masa di dunia dulu. Enggak ada orang yang tahu Allah tutupi dosamu, enggak ada orang yang mendengar, enggak ada orang yang tahu aku tutupi dosamu ketika di dunia dan aku ampuni dosa-dosamu itu sekarang ini. Ini diantaranya kaum muslimin adalah kita menutupi aib orang lain. Maka pahalanya aib kita ditutupi oleh Allah. Bisa dipahami hadirin? Hah? Yang berikutnya. Sudah jam 19.30. Mau bagaimana? Ini masih 2 lembar, Pak. Baru 1 lembar. 1 muka kita membacanya. Ya. Masih banyak. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Madam. Walhamdulillah tidak ada pertanyaan. Sehingga karena tidak ada pertanyaan diselesaikan jam 7.30. Begitu? Kita tutup kali ini. Terlambat jenengan, Mas. Saya sudah tidak menerima terlambat. Ya. Kebiasaan saya kalau memberikan kesempatan waktu untuk bertanya jawab itu kayak gitu. Ada yang bertanya? Tidak ada, langsung saya tutup. Itu kebiasaan saya. Ya, dan ini pun dilakukan di sini. Ya, mudah-mudahan anginnya besar jadi pada jatuh. Saya baca dulu sedikit lagi. Kemudian nanti insya Allah saya akan, ya seandainya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau tidak, ustadz-ustadz yang ada di sini akan menjawab. Atau ustadz yang akan datang berikutnya, Ustadz Muhammad Rijal, Ustaz Muhammad Umar Sewet atau Ustaz Muhammad Afifuddin. Ustaznya itu Muhammad semuanya. Masya Allah ya. Qala al-Imam Sufyan al-Thawri. Beliau mengatakan yang berikutnya adalah, wa iyyaka antahuna mu'minan. Hati-hati engkau dari mengkhianati seorang mukmin. Kadangkala kerjasama bagi hasil. timbul khianat padanya. Ini problem. Maka beliau mengingatkan, janganlah engkau mengkhianati seorang mukmin. Jangan. Ya. Tentunya khianat secara umum apa? Haram ya. Khianat terhadap orang kafir juga haram. Yang namanya perjanjian damai Sulhul Hudaybiyah contohnya, ya, Nabi betul-betul memegangi perjanjian itu. Bukan akhlak seorang muslim berkhianat sampai pun kepada orang yang apa? Kafir. Bahkan Nabi menegakkan hukum man qatala muahadan fi kunhihi lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka sang pembunuhnya tidak akan mencium bau surga. Tegas beliau dalam memegangi amanah perjanjian itu. Tetapi ingat ya kaum muslimin, perjanjian damai saja bukan perjanjian ta'ahi persaudaraan. Seperti siapa Pak? Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Ya, ini sudah perlu pembahasannya Pak. Asatidah sudah berbicara. Ya. Kita kembali ke perkara kita. Faman ghana mu'minan. Barang siapa yang berkhianat atau mengkhianati seorang mukmin, faqad khanallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini dia. Barang siapa yang mengkhianati seorang mukmin, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini berbahaya wahai kaum muslimin. Doanya orang yang terzalimi mustajab, apalagi dia seorang yang mukmin. Ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, di mana negeri Yaman mayoritas di waktu itu adalah ahlul kitab, al-Yahud wa Nasara, kafir mereka. Tapi tetap Rasul mengingatkan kepada Mu'ad, wattaqidak watal madlum, hati-hati engkau wai Mu'ad dari doanya orang yang terkena apa yang terdolimi, fainu laysa bainu wa bainaha hijab, karena sesungguhnya tidak ada antara doa dia dengan Allah penghalang. Hati-hati, jangan engkau mengkhianati. Al-muslimu ala syurutihi. Seorang muslim itu wajib memegangi syurut-syurutnya, syarat-syaratnya. Anda harus terpercaya, Anda begini-begini syarat, pegang itu. Baik ini sebagai bukti, sebagai bentuk aksi maupun reaksi. Artinya jangan kita mengkhianati, jangan pula kita membalas mengkhianati orang yang berkhianat kepada kita. Khianat itu bukan sifat mukmin. Khianat itu sifat munafik. Bisa dipahami hadirin? Ya. Khianat itu apakah dalam perjanjian? Yang tadi saya berikan contoh. Atau khianat dalam hal amanah. Di antaranya amanah dakwah. Amanah mengurusi pondok. Amanah yang dipercayakan kepadamu para ustaz dan ustazah oleh para wali santri. Jangan disia-siakan. Anda sudah berani membuka dunia pendidikan yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah. Maka cerminkan akhlak Ahlus Sunnah dalam mengelola amanah pendidikan itu. Harus konsekuen dan sungguh-sungguh. Amanah. Kalau tidak amanah, wis bubar baik. Daripada Anda dituntut nanti di yaumil qiyamah. Ya tentunya jangan kemudian wis bubar baik, yuk bubar. Jangan Pak. Yang saya gambarkan, beratnya amanah di pundak-pundak kalian. Dipertanyakan amam Allah. Dan tentunya lebih lagi bagi kita orang tua Ketika Allah mengamanahkan kepada kita anak, maka amanah terbesar adalah menjaga putra-putri kita dari api neraka. Ya. Ini amanah ya kaum muslimin besar. Allah dan Rasulnya melarang kita dari perbuatan apa? Khianat. Kemudian berikutnya, wa idza ahbabta akhaka fillah fabdal lahu nafsak wa malak. Apabila engkau mencintai saudaramu, dan ini pembahasan kita yang terakhir. Apabila engkau mencintai saudaramu, maka limpahkanlah, berikanlah kepada saudaramu itu kebaikan-kebaikanmu berupa hartamu atau berupa bantuan-bantuanmu kepada saudaramu yang kau cintai. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam pembahasan ini kaum muslimin ada beberapa dalil bahwa termasuk di antara ajaran-ajaran Nabi alaihissalatu wassalam adalah kita diperintahkan untuk saling mencintai di antara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yani saya mencintai antum karena antum ahli sunnah. Berpegang teguh di atas manhajus salaf. Ini cinta karena Allah Azza wa Jalla. Dulu ada seorang zaran ahlahu fi qaryatil ukhra. Ada seorang dari sahabat Abu Hurairah mengisahkan ada seorang ziarah datang mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Yang dia mencintainya karena Allah Azza wa Jal. Mencintainya karena ketaatannya, kesolehannya, ketauhidannya. Dia datang ke sana. Faradallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk mengirimkan malaikat. Fi mudrajatihi. Untuk menghadang dia di perjalanannya. Malaikat tersebut adalah suratul basar. Dalam bentuk manusia. Malaikat tersebut bertanya kepada orang itu, aina turid, mau kemana engkau? Uridu, aku ingin untuk berziarah, ziaran ahi fillah, saudaraku karena Allah, aku mencintainya karena Allah. Hal min ni'matin teraba alaih, au kama kala, apakah ada sebuah tujuan lain, nikmat duniawi, keuntungan duniawi, harta benda yang kau akan raih dari dia? Lah. Tidak. Aku hanya sekedar memang singgah ke sana, bermain ke sana, ziarah ke sana. Itu semata karena memang aku mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat mengatakan, aku adalah utusan Allah untuk memberikan kepadamu, inna Allah yuhibbuka kama ahabbahu au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu tadi karena Allah Azza wa Jalla. Ini dia kaum muslimin. Ya. Nah, bagaimanakah kita dalam mewujudkan cinta kita kepada saudara kita? Qala syekh, fadhal lahu nafsaka wa malak. Berikan kepada dia sebagai bukti engkau menghormatinya, engkau mencintainya, fillah karena Allah, maka engkau pun peduli dengan dia. Peduli. Dia butuh apa? Sebisa mungkin enggak usah dia ngomong, dia malu. Engkau tahu, oh ini orang lagi ini, butuh ini, repot dalam sisi ini. Ini, saya pengertian. Karena dia masya Allah orangnya saleh, tawadu' fillah. Dia seorang talibul ilmi. Dia seorang ini, seorang salafi. Luar biasa. Istrinya orang yang kona'ah. Putra-putrinya orang yang memang baik. Orang yang seperti ini yang harus saya cintai dan saya sayangi. Fadl nafsak. Limpahkan pada dia pemberian-pemberian. Untuk bisa memenuhi kebutuhan dia. Ini di antara sekian banyak perwujudan rasa cinta kita kepada saudara kita. Sekali lagi kaum muslimin. Yang namanya kebaikan kita kepada saudara kita berupa pemberian, ketahuilah itu semuanya adalah untuk diri kita. Ya, mangkana fi hajati ahihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang dia memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah yang akan menjamin kebutuhan dia. Antum pengen dibantu oleh Allah, antum bantu orang lain, saudaramu. Inna Allah fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'aun akhi. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong hambanya tatkala hamba ini selalu menolong saudaranya. Apakah saudara senasab, saudara kerabat, atau saudara fillah, saudara karena manhaj, saudara karena dia adalah ahli sunnah, saudara bantu. Maka sesungguhnya kebaikanmu untuk dia kembali kepadamu. Bagaimana kalau seandainya kita juga pihak yang butuh bantuan? Kadang-kadang kita menghibur diri dengan itu, Pak. Aku ya jane kepengin sodako ling, tapi aku nih kurang. Bela diri, Pak. Saya berikan contoh pembelaan, Bok, jenengan kepengin. Ya. Saya kepengin bantu, tapi loh saya juga masih butuh. Kapan kar bantu? Ketahuilah kaum muslimin, ketika kita sedang repot, sedang kurang, kok kita mau membantu orang lain, bersedekah di saat seperti itu, maka sungguh pahalanya berlipat ganda. Pahala sedekah terbesar itu dalam keadaan kau seperti itu. Nabi kita ditanya, ayu sedekatin a'zamu ajran. Sedekah yang seperti apa kau wahai Rasulullah yang paling besar pahalanya di sisi Allah azza wajalla? Qala antasaddaqta wa anta sahihun shahihun tahsal faqr wa ta'ammal hina. Sedekah yang paling besar nilainya di sisi Allah adalah engkau dalam keadaan sehat, engkau dalam keadaan bakhil, engkau dalam keadaan takut miskin, dan dalam keadaan berangan-angan untuk kaya. Dalam keadaan seperti itu, antum rela berbagi. Ini akhi antum untuk beli makan putra njenengan. Atau ini buat pengobatan putra njenengan. Atau ini mari saya bantu yang dalam keadaan dia merasa kurang. Tapi dia masih tetap berbagi. Allah akan berikan pahala berlipat ganda. Wattaqush-shuhah kata Nabi. Hati-hati dari sifat bahil. Fainuqad ahlaka man kana qablakum. Karena sifat-sifat bahil itu adalah sifat yang menghancurkan kaum sebelum kalian. Itulah ya kaum muslimin, agama kita berbagi, mengajarkan untuk kita berjiwa sosial tinggi terhadap sesama saudara kita ahlu sunnah salafi, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Bisa dipahami hadirin? Mengerti insyaallah? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita ada terjalin ukhuwah islamiyah, ukhuwah di atas dakwah salafiyah, ukhuwah ta'awun al-birri wa taqwa. Memperhatikan masing-masing kita peduli. Yang kaya membantu yang miskin, yang miskin juga. Tidak kemudian dia selalu mengandalkan. Dia berusaha. Alallah, tawakal Allah. Tetapi kita mengambil itu sebagai kesempatan emas. Antum pernah membaca hadis manusia terbagi menjadi empat? Hah? Sudah tapi lupa, Pak. Ya. Insyaallah hadis ini bukan hadis yang asing. Banyak sekali yang membawakan hadis ini dalam ta'lim-ta'lim. Kata Nabi kita sallallahu alaihi disebutkan dalam beberapa riwayat yang namanya manusia yang qasimu ila arba'in, terbagi menjadi empat. Yang pertama, rajulun atahallahu malan wa ilma. Yang pertama adalah golongan paling tinggi Orang yang Allah berikan harta yang melimpah. Dan Allah berikan ilmu yang banyak juga. Sehingga hartanya mendukung ilmunya. Dia berikan kepada fakir miskin. Dia berbagi kepada yatim piatu. Dia berbagi kepada dakwah. Dia berbagi kepada mahat-mahat ahli sunnah. Dia berbagi. Hartanya banyak. Tetapi ditopang dengan ilmu yang kuat. Masya Allah, ini nomor satu. Warajulun yang kedua. Atallah ilman lamalalah. Yang kedua adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah. Namun tidak diberi harta. Yakni dia mendapatkan harta rezeki yang senang-senang saja. Atau bahkan kadang dia kurang. Dia ini karena ilmunya yang sahih, akidahnya sahih, badannya sahih, dia pun mengatakan, "Lau a'tani Allah malan, kalau Allah memberikan kepadaku harta, maka aku akan berbuat seperti orang yang pertama tadi. La'amiltu mitla ma'amila fulan." Kalau aku diberi harta, aku akan sedekah, aku akan berjuang di jalan Allah dengan harta, aku akan bantu fakir miskin, aku akan seperti dia. Kenapa demikian? Karena ilmunya sama, maka keinginannya sama. Maka kata Nabi kita, dia dengan sebab niatnya mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama tadi. Antum milih yang mana di antara dua ini? Milih yang pertama atau milih yang kedua? Milih yang pertama? Pertama, Masya Allah, selera tinggi. Mungkin ada yang berpendapat milih yang kedua. Ada? Kalau yang pertama tadi, Pak, hartanya banyak. Dia harus memanagenya dengan baik. Jangan tercampuri harta yang haram. Dia harus membelanjakan di jalan yang benar. Dia punya pom bensin, dia punya supermarket, harus urusi karyawan, harus macam-macam. Pahalanya besar, Pak. Yang kedua artinya sedikit, tapi pahalanya sama dengan yang pertama tadi. Ora repot, tidak susah, nggak mumet, pahalanya sama. Milih dingin dengan. Kita tidak bisa milih, Pak. Kan itu semuanya adalah ditambah lagi. Ya, enggak apa-apa. Jazakallahu khair. Enggak bisa milih karena itu semuanya adalah takdir Allah. Kalau kita ditakdirkan yang pertama, jadilah yang pertama betulan. Anda kaya, Anda harus seperti nomor satu. Jangan nomor yang ketiga. Bahaya kaum muslimin. Yang ketiga apa? Belum disebut ya. Kalau Anda miskin, harus jadi orang yang kedua. Jangan nomor yang keempat. Konsekuen. Allah takdirkan aku seperti ini. Harus. Jangan yang ketiga. Jangan yang keempat. Yang ketiga dan yang keempat. Siapa mereka? Warajulun. A'atahullahu malan la ilma lah. Orang yang diberi harta melimpah. Tapi tidak dikasih ilmu. Ini mengerikan. Hartanya akhirnya untuk judi. Untuk dia berbuat maksiat. Main perempuan. Untuk dia dagangkan menjadi rentenir. Macam-macam. Karena apa? Dia gak punya ilmu. Akhirnya yang di otak dia hawa nafsu. Hati-hati wei orang kaya. Anda bisa jadi yang pertama. Atau jadi yang ketiga. Bahaya tidak, Pak? Bahaya kaum muslimin. Dan jangan pula menjadi yang keempat. Warajulun. La ilma lahu wa la mala lah. Seorang yang tidak mendapatkan harta, tidak diberi harta oleh Allah dan tidak diberi ilmu. Miskin dia, enggak punya harta dan tidak punya ilmu. Orang ini mengatakan, "Lau a'tani Allahu malan, kalau Allah memberikan kepadaku harta yang banyak, aku akan lakukan seperti orang yang ke berapa, Pak? Tiga. Kenapa seleranya sama? Karena sama-sama tidak punya ilmu. Kalau saya punya harta, saya akan kipik. Ya. Saya akan ini judi togel. Saya akan saya akan main perempuan, saya akan diskotik ini, ya. Nah aku sugi kayak gue. Ternyata dia sudah tidak kaya, dosanya sama dengan yang ketiga, Pak. Lajan melas teman. Dunianya enggak dapat, akhiratnya enggak dapat. Dosanya akeh mani. La haula wala quwata illa billah. Jangan menjadi yang ketiga dan jangan menjadi yang keempat. Ini manusia. Qala al-Imam Al-Qayyim, dua golongan yang pertama fil jannah. Dua golongan yang kedua, yakni nomor satu dan dua, masuk dalam surga. Dan dua golongan yang kedua, yakni nomor tiga dan keempat, finnar, di neraka. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita harus berusaha talab ilmi. Kesimpulan akhir dalam hadis yang panjang ini adalah satu, yang menyelamatkan kita dari kebinasaan dunia dan akhirat adalah ilmu, bukan harta. Itu kesimpulan yang terbesar. Ilmu, bukan harta. Anda mau kaya atau miskin, kalau punya ilmu, selamat. Harta itu pemberian dari Allah, Pak. Tidaklah seorang bisa memilih, saya milih kaya. Karmu, ngerti karmu, Pak? Ya. Siapa yang akan memberikan harta kepadamu? Allah yang menginginkan. Enggak, kamu harus miskin. Ya miskin. Tetapi ketika miskin di atas ilmu, bagus. Akan menjaga muru'ah, akan menjaga adab sama santun, akan menjaga halal haram, akan menjaga. Masya Allah, orang yang fakir dan saleh, pahalanya besar. Tapi bukan ini pembahasan kita. Ya, kalau antum pengen, ya sugi banget, oralah mubahaya. Kere banget, oralah sedeng-sedeng baik. Gimana, Pak? Sing penting bisa sejahtera dunia lan akhiratnya. Kadangkala diuji miskin juga bahaya. Banyak dalil tentang hal ini kaum muslimin. Fakran munsia, kemiskinan yang melalaikan. Walaupun sanadnya ada yang melemahkannya. Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Fakran munsia, kemiskinan yang melalaikan. Itu pun bahaya kaum muslimin. Ya, banyak orang yang miskin. Allah uji dengan kekurangan harta. Ketika diajak ibadah. Beralasan dengan kemiskinannya. Diajak untuk sholat Jumat, diajak sholat berjamaah, jawabnya sengol, Pak, ngerti sengol? Mas, buru-buru mikirin ibadah, ngoleh duit beangel. Aduh, jangan jawabannya. Ini miskin yang melalaikan dia. Ini berbahaya juga. Maka kita tidak mengharap ujian. Tetapi kalau kita diuji, kita punya ilmu untuk memberikan solusi yang tertepat. Bisa dipahami hadirin? Waktu tinggal 5 menit. Bagaimana mas, diselesaikan aja? Atau dijawab pertanyaannya? Bolehkah seorang suami berinfak diatasnamakan dirinya dan untuk anak istrinya? Boleh. Dengan dalil, walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini pembahasannya terdapat dalam seperti orang berkorban hadza minni wa min ahli baiti, ini dariku dan keluargaku. Qala Syekh Ibnu Taimin, keluarga hayyan au maitan, keluarga yang masih hidup ataupun keluarga yang sudah mati tetap mendapatkan pahala. Karena itu bukan engkau berkorban hewan untuk si mati, tidak ada syariatnya, tetapi engkau berkorban untuk keluargamu juga yang hidup maupun yang sudah meninggal mendapatkan. Sehingga jangan berpikir, ini kambing untuk korban bapakku sing meninggal. Jangan. Kamu lakukan korban, orang tuamu akan mendapatkan sama persis apa yang kamu lakukan. Itu solusinya. Bisa difahami hadirin? Ibnu Sirin berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Apa makna kalimat ilmu ini adalah agama? Wahai kaum muslimin, agama itu adalah ilmu. Ad-din wal ilm. Antum, agama itu berupa apa? Akidah. Akidah itu berupa ilmu yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah, solat, sujud, ruku dan sebagainya, itu diambil dari mana? Ilmu. Ilmu dari Nabi. Tata cara apa? Solat. Sehingga agama ini adalah ilmu. Sebagaimana agama ini wahyu dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya, bagaimana ada orang yang beradab baik tetapi dia menyimpang dari sunnah? Kalau ada orang menyimpang dari sunnah, itu berarti adabnya jelek. Ngerti Pak? Orang santun banget. Ngampunten ya Mas, nek niku memang sunnah niku dengan bahasa yang santun sangat. Ning kula mboten purun. Pakai bahasa Solo ada yang bisa Pak? Ya? Wis daging-daging elamen banget. Ning kula mboten purun. Nggih maaf mawon. Ini qillatul adab. Adab jelek ini. Walaupun dia berbahasa dengan bahasa yang santun. Bisa dipahami hadirin? Ya. Apakah kita tetap menghormatinya atau menjauhinya? Kalau dia bermasalah dalam hal manhaj, bermasalah dalam hal sunnahnya, walaupun dia mungkin baik dalam pergaulan dan membahas pembicaraannya, kita jauhi. Karena apa? Padanya terdapat penyakit manhajiyah yang bisa ikut merusak akidahmu. Bisa difahami hadirin? Jam 8 kurang 1 menit. Apakah ada dalil seorang yang tidak mengakui anaknya, anaknya tidak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya? Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu mauludin murtahinun bi'aqiqatihi." Setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Apa makna murtahinun tergadaikan dengan akikahnya? Ai yumna'u syafa'atuhu yaumil qiyamah. Akan terhalangi untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Anda bisa lihat dalam banyak kitab tentang hal ini. Tentang akikah banyak hal. Di antaranya kitab Al-Ihtifal Bihkam Nuhdabil Atfal. Ya, sehingga akikah ini lahir hidup atau lahir mati di akikah. Karena anak yang lahir dalam keadaan mati hukum muslimin ini pahalanya besar kalau antum sabar. Pahalanya besar. Dia akan memanggil orang tuanya untuk bersama-sama masuk dalam surga. Allah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Udkhulul jannah wa anak-anak yang mati sebelum baligh, masuk kalian ke dalam surga." Ini anak-anak kaum muslimin yang disepakati oleh para ulama. Bedanya dengan anak-anak kaum kafirin yang mati sebelum baligh. "Udkhulul jannah, masuk kalian ke dalam surga wahai anak-anak." Anak-anak ini enggak mau. Abauna ummahatuna. Bapak kami, ibu kami ya Allah. Maka Allah memanggil ibu bapaknya mereka ini yang meninggal sebelum baligh ini. Kemudian Allah katakan, "Udkhulul jannah antum wa abaukum." Masuklah kalian sekarang masuklah. Masuk-masuk dalam surga, masuk-masuk sama orang tua kalian. Silakan. Ini syafaat namanya. Nek mboten diakikahi mboten angsal. Karena itu akikah, boleh kita beri akikah walaupun kita berutang. Ada sedikit takaluf, tetapi kita yakin bisa memberikan apa, bisa nyar utang. Itu boleh. Akikahi wa kaum muslimin. Ya, eman-eman. punya anak tidak diakui eman-eman. Wallahu alam bisawab. Jamnya sudah habis. Ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Memberikan nasihat bagi kita, bagi saya pribadi dan antum semuanya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.